Saat kita berbicara tentang keluarga yang di dalamnya ada suami, ada istri, ada anak, mungkin ada pembantu, di rumah ini pun juga perlu ada aturan supaya segala sesuatunya berjalan dengan teratur. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang ketika ingin menerapkan aturan ini kepada anak-anak. Kalau bikin aturan untuk diterapkan kepada orang-orang dewasa, mungkin relatif lebih gampang dibandingkan kepada anak-anak. Apalagi ketika anak-anak itu sudah mulai menginjak usia remaja. Nah, biasanya anak-anak menginjak usia remaja ini karepe bebas. Karepe apa? Bebas. Hidup tanpa aturan. Sehingga tidak sedikit orang tua yang kewalahan. Anakku lu mien ora kaya kiye, sikitine jadi kaya kiye. Anakku dulu enggak seperti ini kok sekarang jadi seperti ini. Ya iyalah wong umurnya tambah. Dulu ketika SD manut, siki pas SMP jadi angel. Perbedaan usia itu akan berpengaruh. Karena masing-masing usia itu punya ciri khasnya sendiri. Manusia itu ada fase-fasenya. Ada batita, ada di bawah 5 tahun, balita, nanti ada agak besar dikit, nanti ada usia remaja. Masing-masing fase ini ada ciri khasnya sendiri-sendiri. Jadi ketika kita menemukan anak saya tambah usia kok berbeda, ya memang berbeda. Karena fasenya juga berbeda. Cuman berbedanya itu bersifat positif atau negatif, itulah pentingnya adanya aturan. Aturan ini membuat sesuatu yang pengennya bebas, tidak aturan, tanpa aturan, dibikin sesuai dengan aturan, harapannya aturan itu akan membuat hidup menjadi lebih baik. Ya. Terus bagaimana caranya Ustadz, kita ini menerapkan aturan kepada anak-anak? Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Hanya saja memang perlu ada beberapa hal yang kita perhatikan. Bisalah dikatakan tips untuk membuat dan menerapkan aturan di rumah. Itu bagaimana? Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada 6 hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, agar kita bisa sukses untuk membuat dan menerapkan aturan di rumah, yang pertama adalah sepakati bersama. Napa? Sepakati bersama. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya aturan itu sebelum diterapkan, saat dibikin itu disepakati. Bahkan akan lebih baik lagi ketika satu rumah itu dilibatkan. Ya, maksudnya satu rumah itu ya bapak, ibu, anak. Anak di sini maksudnya anak yang sudah bisa diajak berpikir. Bocah bayi ya ora usah. Ya. Anak yang sudah mulai bisa berpikir, anak 4 tahun, 5 tahun. Ya, sudah mulai bisa diajak untuk diskusi. Libatkan mereka. Kenapa kok perlu dilibatkan? Karena ini akan diterapkan kepada semuanya. Ya, katakanlah itu bagian dari sosialisasi. Bagian dari sosialisasi kepada anak-anak bahwa di rumah ini kita akan bikin aturan. Ya. Beruntunglah panjenengan yang baru punya anak satu misalnya. Itu lebih gampang itu. Ya. Kalau njenengan sejak punya anak satu sudah bikin aturan, insya Allah tambah anak, tambah anak, tambah anak, itu akan lebih ringan. Ada sebagian orang mengatakan, lah mumet temen dua anak akeh, dua anak si cipe, mumet angel teater. Itu karena dari kecil sudah tidak dibikin aturan. Sejak kecil tidak dibikin aturan. Sehingga punya anak satu sudah kebingungan, sudah pusing. Padahal banyak keluarga yang anaknya sampai 7, sampai 8 bisa teratur. Kuncinya, salah satunya setelah taufik dari Allah adalah bagaimana anak yang pertama ini dilatih untuk teratur. Nanti biasanya adik-adiknya itu akan ngikuti. Maka beruntunglah panjenengan yang baru punya anak satu. Ini adalah sangat menentukan untuk anak-anak berikutnya. Ya. Maka ketika bikin aturan itu libatkan anak. Kenapa perlu dilibatkan? Supaya anak kenal dengan aturan. Supaya anak kenal dengan aturan. Kemudian anak juga merasa dihargai. Oh, ternyata keberadaan dia di rumah itu dianggap. Karena kita menemukan banyak anak tidak betah di rumah karena keberadaannya tidak dihargai. Jadi, wujuduhu ka'adamihi, kata orang Arab. Ada tidak ada itu sama saja. Nah, salah satu bentuk penghargaan kita kepada anak, anak dilibatkan ketika bikin aturan. Kalau melibatkan anak bikin aturan, bikinlah aturan yang simpel-simpel. Contoh misalnya, aturan kapan main misalnya. Kapan main, kapan belajar misalnya. Ajak anak untuk menentukan, nak kira-kira kamu sukanya belajar kapan. Ustaz kalau digituin dia bilang, saya gak suka belajar. Sukanya apa? Main. Nanti kita akan jelaskan tentang poin yang ketiga, berikan penjelasan bahwa aturan itu perlu untuk ini. Nanti kita akan jelaskan. Jadi anak dilibatkan. Nak, kamu pengennya belajarnya kapan? Oh, saya pengennya belajarnya habis isya misalnya. Atau saya pengennya belajarnya habis asar. Mungkin antara satu anak dengan anak yang lain bisa berbeda. Ada anak yang, oh saya gak maulah kalau habis isya sudah ngantuk. Ada lagi yang mengatakan, kalau sore saya gak bisa, pengen main. Masa udah seharian belajar di sekolah, di rumah, sorenya belajar lagi. Kapan saya mainannya? Jadi antara satu anak dengan anak yang lain mungkin berbeda-beda. Itulah pentingnya anak itu dilibatkan. Ketika anak sudah dilibatkan dalam membuat aturan, maka dia akan merasa bertanggung jawab untuk menunaikan, menjalankan aturan yang sudah dia bikin. Bagus, ya nanti kita akan jelaskan juga, seandainya nanti dibikin semacam aturan tertulis, anak sendiri yang suruh nulis. Ini jam sekian sampai sekian, kamu tulis nak, kamu pengennya apa? Tulis di situ. Sehingga ketika anak nanti melanggar aturan, kita bisa tunjukkan, ini tulisannya siapa? Ya. Bukankah kamu kemarin yang nulis? Kan Umi Abi kan gak maksa. Ini kan keinginan kamu. Akhirnya anak pun akan berpikir untuk menaati apa yang sudah dia tentukan sendiri. Maka poin yang pertama, sepakati bersama. Dan kalau bisa dihindari, bikin aturan sepihak. Jadi anak-anak ini tahu-tahu sudah ada papan tulis sederet aturan. Ada 30 aturan. Kasihan. Ya. Jadi jangan jadi orang tua diktator. Diktator ternyata bukan cuma penguasa. Ada juga orang tua yang diktator. Kalau bisa jangan. Kalau bisa libatkan anak untuk bikin aturan. Ini yang pertama. Sepakati nopo bersama. Yang kedua, tentukan konsekuensinya. Tentukan nopo konsekuensi. Karena biasanya aturan itu gak mesti berjalan mulus. Jadi jangan dipikir jenengan bikin aturan itu semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana. Di dunia ini ya, kalau kita naik mobil di jalan ya enggak mesti jalannya mulus terus. Kadang-kadang ada lubang, jeglong gitu. Itulah kehidupan di dunia. Sama ketika kita bikin aturan pun, kadang-kadang aturan itu dilanggar. Ya. Nah, ketika aturan dilanggar ini, sejak awal kita bikin konsekuensi. Konsekuensi itu bahasa gampangnya hukuman. Ya. Nah, ini kalau misalnya kamu tidak jalankan aturan ini, maka ada hukumannya. Nah, ketika akan menentukan hukuman ini, gak usah yang langsung berat-berat. Ya. Engkau malah jadi orang tega. Nanti gak jadi. Oh, kasihanlah anaknya ini. Jadi bikin hukuman yang ringan. Nyun sewu ini putrane siapa ya? Yang di atas, kalau gak bisa dikondisikan, dibawa turun. Nggih? Kalau sudah di demi enggak bisa juga, tolong bawa turun aja, di bawah banyak mainan. Apa yang kedua ini tadi? Konsekuensi. Nah, ketika kita bikin aturan, ada konsekuensinya. Bikinlah konsekuensi yang ringan terlebih dahulu. Contoh misalnya. Misalnya anak ini kalau melanggar, bukan tidak dikasih sangu sebulan. Itu kan terlalu nopo? Terlalu berat. Tetap dikasih sangu, cuman dikurangi. Ya. Dikurangi misalnya, ya sudahlah dikurangi, biasanya 3.000 dikurangi jadi berapa? 2.000 misalnya. Anak yang biasanya beli jajan 2 macam atau 3 macam, akhirnya dia cuma bisa beli 1 macam. Akhirnya dia merasa, oh iya ya, ini resiko dari apa yang saya lakukan. Dia jera, nanti dia akan ikuti aturan kembali. Maka yang kedua adalah membuat konsekuensi, menentukan konsekuensi. Dan ini juga kalau bisa disepakati dengan anak. Contoh misalnya, anak ini mau kita biasakan untuk merapikan mainan. Anak itu biasanya rata-rata sukanya mainan, enggak suka merapikan. Ngaten, Bu? Oh, okay. Berarti umum ya pada karo anakku. Yeah. Senengnya mainan. Bermainan, waduh, wis berantakan udah. Yeah. Kita jelaskan sama anak konsekuensinya. Nak, kalau kamu misalnya mainan, kemudian enggak dirapikan, konsekuensinya nanti yang merapikan ibu, dan nanti disimpan sama ibu 2 hari. Artinya apa? Gak bisa mainan gitu loh. Tapi bahasanya halus gitu loh. Nah, nanti kalau kamu gak ngerapikan mainan, ibu nanti yang ngerapikan tapi disimpan 2 hari. Gak apa-apa, seperti itu contohnya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin juga yang kira-kira membuat efek jera. Jangan kita katakan, nak, nanti kalau kamu enggak ngerapikan mainan, ibu rapikan, nanti ibu simpen 1/2 jam. Ya, tidak membuat apa? Jera. 1/2 jam dia bisa nyari mainan yang lain. Baru 1/2 jam, mana mainannya? Ya, jadi bikin yang kira-kira anak ini bisa jera, tapi tidak terlalu berat. Tidak terlalu berat. Ini yang keberapa ini? Ini yang kedua. Yang ketiga, ini penting sekali. Berikan penjelasan. Kenapa? Berikan penjelasan. Jadi ketika kita bikin aturan, anak itu perlu tahu kenapa harus seperti ini. Ini yang kadang-kadang sebagian orang tua itu males. Malesnya ini karena dia pikir anaknya ini sudah bisa mencerna sebagaimana dia mencerna. Ini salahnya. Ada sebagian orang tua menganggap anaknya itu seperti orang dewasa. Apalagi seandainya sudah melihat anak ini bongsor. Anak ini bongsor apa nih? Awake. Tapi tetap pola berpikirnya ya pola berpikir anak-anak. Maka kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk menjelaskan kenapa sih ada aturan ini. Contoh misalnya, ayo nak sikatan. Kadang-kadang ada anak gak tahu kenapa harus sikatan. Maka tugasnya orang tua adalah menjelaskan, nak, kalau misalnya kamu gak sikatan dengan rutin, efeknya seperti ini. Gak apa-apa aja dengan belikan buku ya tentang pentingnya merawat gigi. Tentunya ya buku yang bahasanya sesuai dengan usia anak. Jangan belikan buku tebel segini, anatomi gigi, ora paham bocah. Carikan buku yang kira-kira gampang. Kalau misalnya kamu gak makan, ini nak efeknya. Nanti makanan yang tersisa akan busuk. Kalau busuk nanti ada kuman, ada penyakit, ada ini. Kalau sudah kayak gini nanti giginya akan terasa sakit dan seterusnya. Dan suatu saat anak itu sakit gigi, ini kesempatan emas ini. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada anak. Bukan untuk nyukuri anak. Bok, syukur, murane. Bukan kayak gitu. Ya. Tapi kesempatan emas untuk menjelaskan kepada anak bahwa ini loh nak resikonya. Gimana nak? Sakit gak? Enak gak kalau kayak gitu? Enggak enak. Bawa ke dokter. Apalagi bawa ke dokter. Ketemu ada bor. Ya. Ada tang. Ya. Ada suntik. Ada ini. Coba nak. Enak gak? Enggak enak. Makanya. Ya. Jadi biar dia mengambil apa? Pelajaran dari apa yang dia alami. Maka anak perlu dikasih penjelasan. Kenapa harus sikat gigi? Kenapa makan teratur? Gak apa-apa. Lagi-lagi belikan buku tentang bagaimana ketika lambung itu kosong. Ya. Efeknya seperti apa? Lagi-lagi kalau anak kemudian dia merasa sakit perut, bisa ini kesempatan buat kita tuh, karena kan kemarin sudah Bapak Ibu jelaskan kalau makan itu usahakan teratur, pilih makanan yang sehat. Ketika anak jajan sekarang kan masya Allah yang namanya jajan itu ya Allah ya. Tapi yang namanya jajan ya enak ya, karena rata-rata bakul jajan itu mesti micin ya. Mesti micin, gurihnya itu betul-betul apa? Menggoda ya. Dibandingkan jangan beningnya ibunya ya aduh ya. Karena kita pengennya kan anak sehat, kita kurangi bumbu-bumbu yang seperti itu. Akhirnya ketika anak sudah kenal jajan, dia lebih suka jajan daripada makan yang disediakan sama orang tuanya. Tapi itu bukan alasan untuk tidak menjelaskan kepada anak efek dari jajan. Jadi kenapa kita batasi jajan, uang jajan cuma sekian? Supaya anak jelaskan, nak kalau kamu uangnya banyak, kemudian kamu bebas jajan, nanti efeknya dari jajan ini ada bumbu penyedap yang berbahaya buat kesehatan, ada pewarnanya, ada pengawetnya, ada ini, ada itu. Jelaskan kepada anak. Yeah. Maka anak itu ketika kita bikinkan aturan atau kita bikin aturan sama anak-anak itu, kita perlu jelaskan kepada dia kenapa harus ada ini. Belajar misalnya, anak kan rata-rata ketika dengar kata belajar itu yang terbersit satu kata, males, bebeh, mumet dan seterusnya. Tapi anak perlu dijelaskan bahwa ini harus nak, belajar itu harus, gak bisa tidak. Karena enggak, kalau misalnya kita enggak belajar nak, nanti efeknya kita jadi enggak tahu bagaimana jalan menuju ke surga, bagaimana aturan hidup yang baik. Maka anak perlu dijelaskan konsekuensi, perlu dijelaskan kenapa ada aturan, sehingga anak menjalankan aturan itu dengan kesadaran. Karena dia sadar bahwa aturan ini untuk kebaikan dia, bukan untuk menyulitkan dia. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, selalu konsisten. Ini intinya aturan. Lebih baik jenengan punya satu aturan tapi konsisten daripada punya 100 aturan tapi angin-anginan. Angin-anginan gue maksudnya nopo? Ya gak diperhatikan. Jadi cuma dibikin aturan, dipigura, tapi gak pernah dijalankan. Konsisten itu maksudnya apa Ustaz? Konsisten itu maksudnya konsisten untuk menerapkan aturan itu. Nah, konsistensi ini menuntut orang tua untuk cerewet. Tapi cerewet sih positif. Yeah. Untuk apa-apa ngomong, baik bukan. Tapi cerewet yang positif untuk mengingatkan. Contoh misalnya, sudah bikin aturan mandi sore jam 5 misalnya. Ya memang awalnya orang tua harus bolak-balik. Dan kalau bisa, kalau memang sudah ada aturan jam 5 mandi, itu ngingatkannya itu jangan jam 5. Kapan ngingatkannya? Jam 4:30 misalnya. Nah, lagi asik-asiknya main anak itu, nak, coba lihat jam. Jam berapa itu? Jam 4:30. Nanti mandinya jam berapa? Jam 5. Berarti masih kurang berapa? 1/2 jam. Ya, silakan main 1/2 jam. Nanti ibu ingatkan lagi. Sehingga anak itu sudah siap-siap. Beda ketika mendadak jam 5 baru kita ingatkan, anak lagi asik-asiknya. Wah, ya wis. Moh lah. Yang inilah, yang males lah. Ya. Lawong kadang-kadang sudah diingatkan dari jam 4:30 saja, jam 5-nya itu masih angot-angotan kan? Ya engko lah 5 menit maning. Oh, 5 menit, 10 menit maning. Sedane maghribnya. Jadi konsistensi dari orang tua ini sangat penting sekali. Makanya kata para pakar pendidikan, kalau kita itu langsung menerapkan 10 aturan kepada anak, ini berat. Maka terapkanlah aturan itu secara bertahap. Inilah pentingnya orang tua berdiskusi. Bapak ibu itu harus diskusi. Jadi tidak mentang-mentang bapak, aku tugasnya nyari nafkah, masalah pendidikan anak sekarepmu, nggak bisa seperti itu. Harus bareng-bareng. Obrolkan dengan istri, bapak panjenengan, obrolkan dengan istri, ibu, obrolkan dengan bapak. Ini kita prioritasnya yang mana dulu? Ya. Anak ini mau kita disiplinkan di bagian apa dulu? Apa belajarnya dulu? Apa sholatnya dulu? Atau mandinya dulu? Atau makannya dulu? Atau apanya dulu? Atau mainnya dulu? Kita mau disiplinkan yang mana? Kemudian sepakati sama suami istri, bapak ibu sepakati, lalu kemudian baru kita terapkan bareng-bareng. Bersyukurlah panjenengan yang masih lengkap. Suami istri maksudnya, bapak ibu bersyukurlah. Karena ketika ibunya suatu saat mungkin dia tersibukkan untuk tidak mengingatkan, datanglah bapak. Atau sebaliknya, bapaknya mungkin belum pulang, majulah ibu. Konsisten. Termasuk bentuk konsisten adalah ketika anak melanggar, maka harus dijatuhkan hukuman sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Dan biasanya anak itu akan merajuk, ya, akan membujuk dengan cara nangis atau dengan cara merengek. Kalau kita pengen aturan ini berjalan betul-betul, maka konsisten tetap jatuhkan hukuman. Jangan kita kalah dengan rajukan anak. Kenapa? Sekali kita seperti itu, nanti anak akan ketagihan. Oh, berarti caranya menghindari hukuman adalah dengan nangis. Akhirnya besoknya lagi, nangis lagi. Akhirnya gak jadi. Akhirnya aturannya ini jadi gak jalan. Maka konsisten itu penting. Tapi ingat, tegas itu bukan kasar. Tegas itu bukan emosional. Tegas itu adalah mengatakan tidak kalau memang tidak. Mengatakan iya kalau memang iya. Itulah tegas. Tanpa harus melotot, tanpa harus membentak, tanpa harus marah-marah, tanpa harus keluar asap dari mana? Dari telinga kanan dan kiri. Ya, enggak perlu itu. dan memang enggak mungkin. Ya, ini yang keberapa? 4. Yang kelima, berikan penghargaan. Ini yang kadang-kadang dilupakan. Berikan apa? Penghargaan. Ustaz berarti harus nyetak ijazah, Ustaz. Bukan. Sertifikat, bukan. Penghargaan itu bisa berupa senyuman, bisa berupa acungan apa? Jempol. Bisa berupa pelukan, bisa berupa ciuman, bisa berupa sesuatu yang sifatnya materi. Reward, penghargaan, itu gak harus materi. Gak harus duit. Ya, apalagi kalau misalnya duit kita terbatas. Ya. Jadi penghargaan itu adalah apresiasi dari orang tua kepada anak. Masya Allah nak, hari ini Masya Allah sholatnya bagus banget. Abi Umi seneng banget. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Ini juga reward. Gak harus reward itu. Masya Allah kamu ini ya sangoni tambah. Ya. 5.000 sekarang, kemarin 3.000. Nanti berhasil lagi sangoni maning 10.000. Besok berhasil maning, sangoni maning 20.000. Ya bangkrut. Ya. Kemudian juga memberikan duit tanpa adanya pengarahan kepada anak, bahaya. Banyak anak megang duit banyak, nanti tuku mercon, tuku ya, yang gak bermanfaat, bahaya. Maka reward itu gak mesti materi. Materi boleh, tapi tidak selalu materi. Yeah. Penghargaan berupa ucapan, berupa senyuman, berupa apresiasi, ya, gestur tubuh yang tadi saya contohkan, acungan jempol, ya, dan semisalnya. Kenapa kok perlu dikasih penghargaan? Biasanya kalau anak itu dikasih penghargaan, dia akan lebih nopo, semangat, ya, motivasinya akan naik. Biasanya seperti itu. Jadi harus seimbang antara konsekuensi atau hukuman dengan penghargaan. Jangan sampai kita cuma hukuman, sehingga anak itu merasa isinya cuma kekurangan, gak punya kelebihan. Jangan seperti itu. Tapi juga, ya ada kelebihannya, ada kekurangannya. Ketika dia melakukan kelebihan, taat aturan, kita apresiasi. Ketika dia melanggar, kita hukum. Ya. Dan saya pernah menyampaikan kajian tentang masalah aturan dan hukuman tersebut. Bagaimana kaidah-kaidahnya. Yang terakhir adalah jadilah teladan. Nopo? Jadilah teladan. Teladan itu nopo? Contoh. Ya. Jadilah contoh. Kenapa? Orang tua yang bikin aturan, masa orang tua tidak mempraktikkan? Kalau yang bikin aturan aja enggak mempraktikkan, masa yang diatur mau mempraktikkan aturan tersebut? Dan ingat, anak itu adalah peniru yang ulung. Nopo? Peniru. Anak itu sukanya nopo? Niru. Jadi nek wong tuane bersihan, ya insya Allah anaknya bersihan. Nek wong tuane kemproh, biasanya anaknya ya kemproh. Yeah. Kalau anak orang tuanya disiplin, waktunya sholat, berangkat ke masjid, ya anak pun mudah-mudahan akan mengikuti. Ya. Sebagaimana pepatah mengatakan, buah itu kalau jatuh tidak akan jauh-jauh dari apanya? Dari pohonnya. Nek cara wong Jawa ya mangsa adoh-adoha. Ya, mangsa adoh-adoha. Kalau orang tua bikin aturan penggunaan HP misalnya. Ini salah satu yang sering dikeluhkan orang tua. Anak saya ini senangnya mainan HP terus. Ya coba bikin aturan. Nah kalau sudah bikin aturan orang tuanya ya harus. Ya. Nanti dia bikin aturan anak pokoknya gak boleh pegang HP kecuali sekian. Ternyata orang tuanya HP. Aduh. Anak ngobrol, ngajak ngobrol orang tuanya. Orang nyambung. Karena sedang sibuk nopo? Facebook-an, sedang sibuk WA-an. Ya. Akhirnya, Bi, kamu tadi ngomong apa sih? Gak nyambung. Karena dia gak perhatian. Jangan. Ya, jadi konsekuensi atau jadilah teladan itu sangat penting dari orang tua. Inilah beberapa poin yang mudah-mudahan bisa membantu kita untuk menerapkan aturan kepada anak. Yang pertama apa tadi? Sepakati bersama. Yang kedua, tentukan konsekuensinya. Yang ketiga, berikan penjelasan. Yang keempat, selalu konsisten. Yang kelima, berikan penghargaan. Dan yang keenam, jadilah teladan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mari kita dengarkan beberapa pertanyaan yang barangkali sudah masuk ke meja redaksi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kecanduan apa? Nonton TV. Begini Bapak Ibu yang kami hormati. Anak itu butuh tontonan sebenarnya. Cuman tontonan yang apa yang perlu ditonton oleh anak? Kalau televisi, channel maksudnya ya, channel televisi, itu kita ini diatur sama yang punya channel. Padahal kita pengennya itu mengatur, bukan diatur oleh yang punya channel. Bukan berarti kita enggak mau diatur dalam arti yang positif, tidak. Tapi kita tahu persis bahwasannya para pemilik stasiun televisi dalam menentukan acara-acara di televisi lebih mempertimbangkan unsur bisnis atau pendidikan. Mereka mau menayangkan acara-acara yang merusak. Yang penting menghasilkan duit. Anda setuju dengan saya? Sepakat? Inilah rata-rata stasiun televisi yang ada. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Ya. Maka karena kita tahu para pemilik stasiun televisi itu lebih memberatkan pertimbangan bisnis dibandingkan pendidikan, maka kita enggak mau diatur sama mereka. Karena kalau kita diatur sama manusia-manusia seperti itu, rusak. Kita rusak, termasuk anak-anak kita. Kecuali kalau yang ngatur kita orang yang baik, yang menjadikan faktor pendidikan dan kebaikan anak itu sebagai prioritas utama. Maka kita yang ngatur. Caranya ngatur bagaimana? Kita menyediakan alat yang bisa kita atur, bukan kita yang diatur oleh alat itu. Contohnya apa Ustaz? Komputer. Contohnya apa? Komputer. Komputer ini kan terserah kita. Tayangannya apa terserah kita. Waktunya kapan terserah kita. Beda dengan televisi. Kalau televisi dia bikin acara terserah dia. Kita yang disuruh manut. Ini yang kita gak mau. Karena visi kita dengan visi pemilik stasiun televisi itu beda. Visi pemilik stasiun televisi itulah mendapatkan duit sebanyak sebanyak-banyaknya tanpa peduli merusak atau tidak. Sedangkan visi kita adalah bagaimana anak ini baik. Enggak klop visinya. Kita enggak mau diatur sama orang seperti itu. Wong genah-genah pada maghrib sampai isya, visi kita anak itu ngaji. Apa acara di televisi? Film yang sangat menarik. Itu prime time itu. Makanya kan sering acara film kartun itu pas lagi azan maghrib, pas lagi seru-seru nih. Itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita ini gak boleh mau diatur sama orang seperti itu. Maka solusinya komputer. Kontennya kita yang ngatur. Waktunya kita yang ngatur. Ya. Kita punya flash disk, ya. Yang di dalam flash disk itu ada tayangan-tayangan yang sudah kita seleksi. Yang mendidik tayangan tersebut. Tontonan yang mendidik. Tontonan yang bisa dijadikan sebagai tuntunan. Ya. Kemudian waktunya kita juga yang ngatur. Dan ini perlu, ini bagian dari tadi itu. Bikin apa? Menyepakati aturan. Anak, katakan, nak, kamu sekarang maunya nonton jam berapa? Ya. Maunya jam sekian. Sudah, sepakati. Selain itu berarti enggak. Nah, kalau jenengan sudah menyiapkan penggantinya itu, silakan Anda jual televisinya. Kalau Anda tidak sediakan alternatif, kalau Anda tidak sediakan alternatif, Anda langsung jual, dia akan nyari di tempat yang lain. Di mana? Tetangga. Kalau sudah nonton di tempat tetangga, lebih repot. Apalagi tetangganya tidak paham agama. Waduh, rusak anak kita benar. Masih mending di rumah. Kenapa? Diawasi. Kita yang sudah belajar agama bisa menyayangi, oh, ini jelek, nah ini. Masih mending itu. Lebih mending lagi kalau kita tadi sediakan alternatif pengganti. Alhamdulillah tayangan-tayangan sekarang itu banyak yang relatif lebih banyak yang relatif lebih banyak yang positif dibandingkan dulu ya, dibandingkan dulu. Ya. Dibandingkan zaman dahulu. Maka menurut saya diganti aja itu televisinya dengan komputer ya, yang bisa Anda atur waktunya dan konten yang ditayangkannya. Wallahu a'lam. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara mengatasi anak yang suka aktif, melumah suka lompat-lompat dan membuat barang berserakan memperanakan, dan kelewatan pun seperti itu. Saya sebagai orang tua terkadang harus melihat tingkah laku anak saya. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Mengatasi syukur. Bagaimana mengatasi anak yang hiperaktif? Suka lompat-lompat, bahkan kalau ada tamu. Saya jadi malu. Kenapa malu? Kenapa malu? Apakah itu sesuatu yang negatif? Anak aktif, melompat-lompat, lari-lari. Selama itu masih dalam batas toleransi, tidak masalah kalau menurut saya. Anda malu sama malu. Sama tamu ya. Anda malu sama apa? Tamu. Saya yakin tamunya itu juga punya anak kecil kok. Malah kadang-kadang tamunya lebih bisa memaklumi dibandingkan siapa? Orang tuanya sendiri. Selama apa yang dia lakukan itu tidak membahayakan, tidak apa-apa. Ya. Dan satu hal yang harus kita ingat, bahwa anak ketika kita sedang ada tamu, kemudian dia bertingkah, itu artinya anak minta perhatian. Itu pesan yang harus kita pahami. maka perhatikanlah dia. Tidak apa-apa, Anda lagi ngobrol sama tamu, kemudian Anda putus sejenak. Maaf ya, sebentar. Ya, ada apa nak? Gini. Anu, tadi sangunya belum. Ya. Oh ya, minta sangu. Ya, kasih. Selesai. Ya. Atau misalnya anak, bi, main sekarang. Ya, sebentar ya nak. Nanti habis tamu ini pulang, kita mainan. Janjikan anak, tapi tepati. Ya, jangan sampai, ya nanti mainan, habis itu ternyata pergi sama tamunya. Jangan. Ya. Maka anak yang hiperaktif sering beraktivitas selama tidak membahayakan, menurut saya tidak masalah. Ya. Justru malah mudah-mudahan itu akan membangun kreativitas anak yang sifatnya positif. Nah, kalau hiperaktif seperti itu tinggal diarahkan saja apa yang kira-kira bermanfaat. Ya. Misalnya mainan balok anak atau mainan bola yang kira-kira akan membuat keringatnya keluar sehingga dia sehat. Ya. Kalau menurut saya lebih suka anak yang punya aktivitas fisik daripada anak yang cuma megang apa? HP. Ya. Sudah matanya rusak, ya, otaknya rusak, dompetnya rusak. Ya. Kan harus beli pulsa. Ya. Mendingan anak itu aktif kayak gitu. Fisiknya sehat. Nanti bentar lagi capek tidur. Ya. Bangun-bangun sudah seger lagi. Mendingan seperti itu. Tapi memang Anda harus perhatikan. Kalau misalnya sudah sampai level membahayakan. Contohnya dolanan colokan listrik. Itu kan sudah membahayakan. Maka itu sudah perlu teguran. Dolanan setrika. Ya. Dolanan apa maning? Apa? Kompor, ya, dolanan gas. Nah, ini sudah atau mesin cuci muter-muter tertarik melebu. Bahaya, Bre. Ya. Jadi, kalau sudah sampai yang seperti itu maka berarti sudah lampu kuning atau bahkan sudah lampu merah, ya. Jadi selama itu cuma loncat-loncat, ya, Anda punya buku koleksi Anda diberantakin sama anak. Ya sih sabar baik. Ya, insyaallah ora kayak gue nganti tua ya ora lah. Dan ingat Bapak Ibu, Anda akan merindukan masa-masa itu. Anda akan merindukan masa-masa itu. Tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya sudah SMA, yang sudah kuliah. Tanyakan sama mereka. Mereka merindukan saat anak-anak itu sedang aktif-aktifnya ketika masih kecil lari sana lari sini. Sepi. Ya, masa anak kuliah kon melayu-melayu kan? Ya, sepi betul. Enggak lama Bapak Ibu. Fase itu enggak lama. Maka nikmati saja. Nikmati saja. Kesel natane iki. Ya memang kalau enggak mau kesel ya ora usah dadi wong tua. Enggak usah jadi orang tua kalau enggak mau capek. Itu konsekuensi. Itu konsekuensi. Tapi tetap aturan perlu kita terapkan seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Tapi ya orang tua pun harus tetap ikut memperhatikan, ikut mengatur, ikut berbuat. Sehingga nanti semuanya bisa berjalan dengan baik. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.